Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang melakukan pembicaraan rahasia kecuali dia yang datang. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum, dan tidaklah lebih sedikit, lebih rendah dari itu, dan tidak pula lebih banyak, illa huwa ma'ahum ainama kanu, kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia memberitakan kepada mereka apa saja yang telah mereka amalkan nanti pada hari kiamat. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam dua ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, adalah itsbatu yaumil ba'ti. Penetapan adanya hari kebangkitan. Itsbatu yaumil ba'ti. Penetapan adanya hari kebangkitan. Wa yaumil jaza, dan penetapan adanya hari pembalasan. Sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma yab'atsuhumullahu jami'an, hari di mana Allah membangkitkan mereka semuanya. Dan juga hari di mana Allah membalas seluruh amalan tersebut. Berikutnya, itsbatul khabar bil a'mal yaumal qiyamah. Penetapan adanya pemberitaan, pemberitahuan, khabar tentang amalan-amalan seseorang nanti pada hari kiamat. Adanya penetapan pengkhabaran, pemberitaan terhadap amalan-amalan seseorang nanti pada hari kiamat. Begitu juga ini diambil sangat jelas, Allah mengatakan fayunabbi'uhum, maka Allah memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan berupa nasru ad-dawawin, penyebaran, pemberian catatan-catatan amal. Penghabarannya diantaranya adalah nasrud dawawin, termasuk keimanan kepada hari kiamat atau kejadian nanti pada hari kiamat adalah nasrus suhuf. Naam, nasrud dawawin, pembagian, penyebaran, naam, kitab-kitab catatan amal manusia. Ada di antara mereka yang menerima catatan amal tersebut dengan tangan kanannya, dan ada pula orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, miwara'i zahrih, dari belakang punggungnya. Sehingga semua yang telah tercatat, semua yang telah dilakukan oleh manusia tercatat dalam kitab tersebut, sampai orang-orang jahat ketika itu mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam suratul Kahfi, wa wudi al-kitab, dan diletakkanlah, dibagikanlah kitab catatan amal ketika itu nanti pada hari kiamat. Fataral mujrimina musfiqina mimma fi, maka engkau melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak berbuat dosa, mereka sangat bersedih, sangat kecewa terhadap apa yang ada dalam catatan amal tersebut. Wa yaqulun, sambil mereka mengatakan dalam rangka menampakkan kekecewaan mereka, mereka mengatakan wa yaqulun ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, sebagaimana Allah jelaskan dalam suratul Kahfi. Mereka mengatakan orang-orang yang banyak dosa, berbuat jahat, mereka mengatakan kitab apa ini yang tidak meninggalkan amalan yang kecil, wala saghiratan wala kabiratan, tidak pula amalan yang besar, illa ahsaha, kecuali dicatat oleh kitab ini. Semuanya dicatat, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira, dan manusia seluruhnya mendapati pada hari kiamat amalan mereka hadir di hadapan mereka. Mereka semuanya bisa membaca, melihat amalan-amalan mereka ketika di dunia dalam catatan amal tersebut, catatan tersebut yang dicatat oleh malaikat. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dalam keadaan apa? Ketika mereka melihat mereka sendiri telah lupa dengan apa yang mereka amalkan. Ahsahullahu wa nasuh, Allah mencatatnya sementara mereka telah melupakannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapapun. Hanafuddin azani Allahu ayyakum. Begitu juga tentunya ini semuanya bentuk penetapan adanya hari kiamat. Itsbatu yaumil qiyamah, penetapan adanya hari kiamat. Ini semuanya hari kebangkitan, kemudian nasrud dawawin atau nasrus suhuf, pembagian catatan amal, yang dengan tangan kanannya yang berbahagia, yang dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, maka dialah orang-orang yang sengsara. Itu semuanya bentuk-bentuk kejadian nanti pada hari kiamat, bentuk-bentuk kejadian-kejadian yang ada nanti pada hari kiamat. Maka tentunya ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, di antara faedah kita mengimani ini semuanya, mengimani adanya yaumul ba'di, adanya hari kebangkitan, mengimani adanya yaumul jaza, hari pembalasan, mengimani bahwasanya semua amalan kita tercatat dan akan dikasih tahu kepada kita semuanya, ini menunjukkan bahwasanya kita harus banyak berbekal dengan amalan-amalan yang soleh, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya catatan amal kita adalah catatan amal yang mengembirakan. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah jelaskan ini dalam surah Al-Haqqah. Orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, yang maknanya isinya adalah perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang menggembirakan, maka dia mengatakan fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia mengatakan ini baca kitabku. Ini baca kitabku, kata dia, karena tahu dia kitabnya adalah isinya perkara yang akan membahagiakan dia, dengan ciri dia mendapatkannya dari dengan tangan kanannya. Sebaliknya, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang diberi catatan amal dengan tangan kirinya, belum dia membacanya, dia telah tahu bahwasanya dia akan menjadi orang yang sengsara, isinya jelek, ketika dia menerimanya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan sungguh celaka. Belum dia membaca, belum dia melihat dengan teliti, ketika dia telah menerimanya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya, dia mengatakan thubura. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam neraka sa'ir. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai kiranya aku enggak nerima catatan amal ini. Orang yang menerima dengan tangan kanannya, dia bergembira, kemudian mempersilahkan orang-orang membaca kitabnya. Fayaquluha umqra'u kitabiyah. Sementara orang yang menerimanya dengan tangan kirinya, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai kiranya aku enggak dapat kitab ini. Ini menunjukkan sekali lagi, ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kita harus berupaya untuk menghiasi atau mengisi catatan amal tersebut dengan amalan-amalan kita yang soleh, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, supaya kita berbahagia dengan menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Khonafidin a'azzani Allah wa iyyakum, kita berharap dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita menjadi orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Amin ya rabbal alamin. Khonafidin a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah yang berikutnya dari ayat-ayat ini diantaranya adalah itsbatu ilmillah, penetapan tentang ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga penetapan nama Allah Alim. Di antara nama Allah adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui, dan penetapan sifatul ilm bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, penetapan sifat ilmu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sesuai dengan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. yang ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya, tidak bisa dibandingkan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan ilmunya makhluknya. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu, mencakup seluruh apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit, semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan tingginya sifatul ilm bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana sering kita katakan bahwasanya sifat-sifat Allah itu sifat yang tinggi, sifat yang mulia, yang tinggi. Maka begitu juga diantaranya tentang sifatul ilm bagi Allah tabaraka wa ta'ala, sangat tinggi, sangat ulia. Walillahil asma'ul husna, Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama-nama yang indah, wasifatul ula, dan juga sifat-sifat yang tinggi. Ilmunya Allah ataupun diantara sifat yang tinggi itu adalah sifatul ilm bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang menunjukkan ketinggiannya adalah Allah mengetahui seluruh apa saja yang ada di langit dan juga apa saja yang ada di bumi, dengan rincian-rincian yang sering kita sebutkan. Daun-daunan yang jatuh, semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian biji-bijian yang merekah di malam hari, tumbuh, ternyata siangnya sudah keluar daunnya, semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan hal ini dalam suratul An'am, yang telah berulang kali kita sampaikan ketika menyampaikan, membahas tentang ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti khanafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui luasnya dan tingginya ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala mencakup semua apa yang ada di langit dan ada di bumi, ini konsekuensinya dan juga faedah atau buahnya bagi kita semuanya untuk menjaga tindak tanduk kita, baik lisan maupun perbuatan, bahkan yang ada di dalam hati-hati kita semuanya, dari sifat-sifat jelek, perkara-perkara yang tersembunyi di dalam hati dari sifat-sifat yang jelek yang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi itu perkara yang dosa, itu semuanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan merasa seseorang tidak ada yang melihat dia, tidak ada yang mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, 3 orang yang melakukan pembicaraan rahasia, tidak ada seorang pun yang mendengarnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mendengarnya atau mengetahuinya. Berulang-ulang ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa ayat ini, dalam surah Al-Mujadilah ini, berulang-ulang tentang sifat ilmu yang sangat tinggi bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ketujuh ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, sangat banyak penyebutan apa sifatul ilm bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya Allah mengatakan yang pertama, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, tidakkah kalau engkau mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang ada di langit dan juga apa saja yang ada di bumi. Sifatul ilm bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dipertegas lagi Allah mengatakan, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. 3 orang yang melakukan pembicaraan rahasia diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 5 orang yang melakukan pembicaraan rahasia diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara orang lain tidak mengetahuinya. Begitu juga 2 orang kurang dari 3 melakukan pembicaraan rahasia diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala akthar, lebih banyak juga diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah kurang dari 3 ataupun lebih dari 5 kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Humma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Ilmu lagi. Thumma yunabbiuhum bima amilu yaumal qiyamah. Sifatul ilmu, ilmu lagi bagi Allah Subhanahu wa taala, sampai diakhiri dengan innallaha bikulli syai'in alim, juga padanya mengandung sifatul ilm. Luar biasa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, wa qala al-Imam Ahmad iftatahal ayah bil ilm wahtatamaha bil ilm. Allah membuka ayat ini dengan ilmu, nah, dan Allah menutupnya juga dengan ilmu. Bahkan di tengah-tengahnya juga tentang menjelaskan tentang ilmunya Allah tabaraka wa taala. Iftatahal ayata bil ilmi wahtatamaha bil ilm. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan ilmunya dan menutupnya juga dengan ilmunya. Ini ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan sifat ilmu yang tinggi bagi Allah tabaraka wa taala. Ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, begitu pula di dalam ayat ini di antara faedahnya adalah penjelasan sifatul ma'iyah, sifat kebersamaan Allah tabaraka wa taala, sifatul ma'iyah bagi Allah tabaraka wa taala, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidak lebih dari itu kecuali Dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Sekali lagi, ini menunjukkan sifatul ma'iyah bagi Allah tabaraka wa ta'ala, sifat kebersamaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan sifatul ma'iyah di dalam ayat ini adalah ma'iyatun ammah, sifat ma'iyah yang umum, yang maknanya adalah al-ilm. Saya ulangi, sifat ma'iyah di sini adalah ma'iyah yang ammah, ma'iyah yang umum. Allah Subhanahu wa taala bersama siapa saja, yang maknanya adalah ilmu. Sifatul ma'iyah itu ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah dijelaskan oleh para ulama ada dua. Ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khassah. Ma'iyah yang umum yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mencakup segala sesuatu. Apa saja yang ada di langit dan juga di bumi itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ma'iyahnya adalah ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'iyah khasah, maknanya adalah at-ta'yid wal nasr. Makna dari ma'iyah khasah adalah at-ta'yid wal nasr, Allah mengokohkan dan juga menolong. Itu yang khusus, Allah mengokohkan dan juga menolong. Sebagaimana dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam 6 surah At-Taubah nampaknya, ketika Allah menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika itu kita tahu dalam sejarah bahwasanya orang-orang Quraisy yang mencari Rasulullah dan Abu Bakar sudah berada di atas, di mulut gua. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu menangis, mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dengan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ma'iyah khasah, ma'iyah yang khusus, yang maknanya at-ta'yidu wan nasr, maknanya Allah akan mengokohkan dan juga akan menolong. Adapun dalam ayat ini ma'iyahnya adalah ma'iyah ammah, yang maknanya ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala yang mencakup seluruh manusia. Adapun ma'iyah khasah itu untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Nah, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun. Nah, ketika dia berdakwah kepada Fir'aun juga dikuatkan. Nah, dikuatkan, dikokohkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kami melihat dan kami mendengar. Al-muhim bahwasanya ma'iyah khasah adalah maknanya pertolongan dan juga pengokohan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ma'iyah ammah adalah yang umum, ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Sehingga dalam ayat ini ketika Allah mengatakan wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan orang-orang sufi dan yang lainnya yang menyatakan bahwasanya Allah di mana-mana. Lah, tidak ada difahami dalam ayat ini mazhab ataupun keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang meyakini bahwasanya Allah di mana-mana, yakni zatnya. Tidak ada dalam ayat ini pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan ketika Allah mengatakan wa huwa illa huwa ma'ahum aina ma kanu, itu dipahami dengan Allah di mana-mana. Apalagi Allah menyatu dengan makhluknya. Jawabannya tidak. Ini maknanya adalah ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang menunjukkan ma'iyah di sini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayat ini dari awal dan juga yang akhirnya menjelaskan ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi antara para ulama yang menyatakan bahwasanya kebersamaan ini bukanlah kebersamaan zatnya, akan tetapi kebersamaan di sini maknanya ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala, dikarenakan awal ayat menjelaskan ilmunya Allah, akhir ayat menjelaskan juga ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hati-hati ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini bukanlah kebersamaan dalam artian zatnya, tetapi ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup langit, apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi, dan di mana saja kita berada, ilmunya Allah senantiasa mengetahui keadaan kita, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang ma'ruf, beliau mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kenapa harus takwa kepada Allah dimanapun kita berada? Tadi karena ilmunya Allah mencakup dimanapun kita berada. Di masjidnya Allah mengetahuinya. Nah, kemudian di pasarnya Allah mengetahuinya, dan di semua tempat Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Dan ini sekali lagi merupakan buah dari beriman terhadap ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Khana fiddin a'azzani Allahu ayyakum. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi tafsirih, yaqulullahu taala yauma yab'atsullahu al-khalqa, hari Allah membangkitkan seluruh makhluk jami'an, fayaqumuna min ajdathihim sari'an, maka mereka pun bangkit berdiri dari kuburan-kuburan mereka dengan cepat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'arij, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yauma idzi yufidun, hari mereka dibangkitkan menuju Allah tabaraka wa taala dari kubur-kuburan mereka. Fayakumuna min ajdathihim sari'an, fayujazihim bi'amalihim, kemudian Allah membalas mereka sesuai dengan amalan mereka. Fayunabbi'uhum bima'amilu, kemudian Allah memberitakan kepada mereka apa yang mereka amalkan. Min khairin wa syarrin, berupa kebaikan dan juga kejelekan. Li'annahu alima dhalika wa katabahu fil lawhil mahfuz, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut dan telah mencatatnya di al-lawhul mahfuz. Ini menunjukkan ilmunya Allah sebelum terjadi. Ini bantahan bagi orang-orang yang berpemahaman, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya ketika sudah terjadi. Ilmunya Allah itu ketika sesuatu telah terjadi. Ini bantahan, kenapa? Karena seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya telah dicatat di al-lawhul mahfuz. Berarti apa? Ilmunya Allah mencakup perkara yang belum terjadi. Begitu juga ilmunya Allah mencakup perkara yang sedang terjadi, dan juga ilmunya Allah mencakup perkara yang akan terjadi. Semuanya diketahui ataupun yang telah berlalu. Nah, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang telah berlalu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, diketahui oleh Allah tabaraka wa taala karena katabahu fil lauhil mahfuz. Telah ditulis di lauhil mahfuz. Wa amara al malaikatal kiram al hafazah bi kitabatihi, dan Allah memerintahkan para malaikat yang mulia lagi menjaga bi kitabatihi, untuk mencatat amalan manusia. Hadza wal amiluna qad nasu ma amilu wallahu ahsa dzalika. Sementara orang-orang yang beramal sungguh telah melupakan apa yang mereka amalkan, sementara Allah Subhanahu wa taala menghitung hal tersebut. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Bil zawahir was sarair, perkara yang zahir dan juga perkara yang tersembunyi. Wal khabaya, perkara yang samar diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tersembunyi dan juga samar. Walihada akhbaru an si'ati ilmihi wa ihatatihi bima fis samawati wal ardi min daqiqin wa jalilin. Oleh karena inilah Allah memberitakan tentang luasnya ilmunya dan mencakupnya ilmunya, mencakup apa saja yang ada di langit-langit dan juga bumi, baik perkara yang detail dan juga perkara yang besar, yang nampak. Yang detail diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas apa? Apalagi. Wa annahu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kata Sa'di rahimahullah, wal muradu bi hadhihi al ma'iyah ma'iyatul ilm wal ihatah, bima yattanajau bihi wa asarruhu fima bainahum. Kata beliau, yang dimaksud dengan kebersamaan di sini adalah kebersamaan umum, yaitu kebersamaan ilmunya Allah, dan Allah meliputi mereka terhadap apa yang mereka rahasiakan, mereka perbincangkan secara rahasia, dan mereka sembunyikan di antara mereka. Walihadza qal, dan oleh karena inilah Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini yang bisa kita baca dari suratul Mujadilah, penjelasan dari surah Al-Mujadilah ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.